saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sifat lemah lembut dapat menjadi penyelamat seseorang dari neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar?" Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang diharamkan tersentuh neraka? Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW mengkhabarkan sesuatu, maka tentunya janji beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Janji yang disampaikan oleh Nabi SAW pada hakikatnya adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tidak berjanji kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau Nabi SAW berjanji, maka janjinya pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menyelisihi janjinya. Bahkan di dalam surat Ar-Rum juga disebutkan, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum. Jadi Allah SWT berjanji dan Allah SWT tidak menyelisih janjinya, akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Jadi janji Allah itu pasti. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan janji kepada sahabat-sahabatnya secara khusus dan kita pada umumnya. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku tunjukkan, aku khabarkan, biman yahrumu alan nar, tentang orang yang diharamkan tersentuh neraka. Masya Allah. Au biman tahrumu alihin nar, atau neraka diharamkan menyentuhnya. Jadi dia haram menyentuh neraka, neraka pun haram menyentuh orang tersebut. Siapakah kira-kira orang tersebut sehingga memiliki kedudukan yang spesial? Bagaimana sifatnya? Nabi SAW menyebutkan, ala kulli qaribin. Setiap muslim yang dekat di hati manusia, qarib, dekat ya. Hayyinin, hayyin. Yang kedua, hayyin, mudah dalam bermuamalah. Sahlin, lagi suka menolong sesama. Ini menunjukkan sifat lemah lembut. Orang yang dekat di hati manusia berarti pergaulannya bagus diterima, mudah bermuamalah dengan manusia. Ini juga menunjukkan akan kebaikan-kebaikannya dan suka menolong kepada sesama manusia. Secara keseluruhan dari sifat-sifat ini menunjukkan akan kelembutan hatinya sehingga mau berinteraksi dengan yang lain. Bahkan secara tegas Nabi SAW dalam hadis Muslim bersabda, ahlul jannati salasatun, ada tiga golongan yang akan menjadi penduduk surga. Kalau di hadis yang pertama tadi ditunjukkan oleh Nabi sifat dan karakter orang yang tidak bisa tersentuh api neraka. Kalau mereka tidak tersentuh dengan api neraka, api neraka juga tidak boleh menyentuh mereka yang punya karakter tadi. Berarti kalau mereka tidak ditempatkan di neraka, berarti ditempatkan di surga. Oleh karena itu Nabi SAW secara tegas menyebutkan, ahlul jannati salasatun, penduduk surga ada tiga kriteria. Pertama, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, penguasa yang berlaku adil. Adil menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah keduanya. Tentu diiringi dengan tidak bertentangan dengan kaum muslimin yang sesuai dengan agama. Muksitun mutasaddiqun, gemar bersedekah. Penguasa selain adil, gemar bersedekah. Muwaffaqun, pemimpin yang senantiasa mendapatkan karunia dari Allah. Apapun kebijakan yang keluar darinya selalu membawa kebaikan-kebaikan. Ini termasuk ciri ahlul jannah. Yang pertama. Yang kedua, sifatnya warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzikurba. Seorang yang penuh kasih sayang. Ini orang yang penuh kasih sayang, lagi lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim. Sesama kerabat penuh dengan kasih sayang, juga memiliki sifat lembut. Selain kepada kerabat, juga kepada sesama kaum muslimin. Hatinya lembut, ya, selalu mengedepankan husnudzon, bukan mengedepankan suudzon atau buruk sangka, karena kelembutan hatinya. Kemudian yang ketiga, wa muslimin wa afifun muta'affifun dzu ayyalin, serta seorang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari sesuatu yang haram. Wa afifun muta'affifun, jauh dari meminta-minta. Minta dzu ayyalin, padahal dia mempunyai tanggungan untuk dinafkah. Meskipun dia dalam keadaan butuh, tetapi menghindarkan diri untuk meminta-minta. Apalagi menjadikan minta-minta sebagai profesi. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatku untukmu.